Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala hafizahullahu ta'ala al-ma'na al-ijmali lil hadith, makna secara umum terhadap hadith, yakni hadith yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu ala himayati tauhidi wa tajnibil ummati ma waqa'at fihi al-umamud dhalah minal huluwi fi kubur amyaihim hatta ala dhalika bihim ila syirki. Ja'ala sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi siyakil maut wa muqasati shiddatin naz' yuhadhdhiru ummatahu an la yaghlu fi qabrihi fayattakhidhuhu masjidan yusalluna 'indahu kama fa'alatil yahud wan nasara dhalik ma'a kuburi anbiya'ihim fa sallallahu wa sallama alaihi laqad ballahul balahul balahul mubin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semangat yang ada dari beliau dalam menjaga tauhid, menjauhkan umat dari apa yang telah terjatuh padanya umat-umat yang sesat dari perbuatan hulu kepada kuburan para nabi mereka, sehingga hal itu mengarahkan kepada kesyirikan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan dalam kondisi menghadapi kematian, ya, dan sakarat, beliau memperingatkan umatnya agar jangan sampai umatnya ini melampaui batas pada kuburan beliau nantinya. Ya. Jangan sampai mereka menjadikan kuburan beliau ini sebagai masjid yang mereka sholat di sisinya. Ya. Sebagaimana telah dilakukan oleh Yahud dan Nasara. Ya. Pada kuburan para nabi-nabi mereka. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam, ya, sungguh telah menyampaikan dengan penyampaian yang amat sangat jelas. Ya. Tidak tersamarkan masalah ini, gamblang jelas. Jadi betul-betul yang seperti ini diperingatkan. Ya. Baik. Munasabatul haditsil bab anna fihi al-man'a min ibadatillahi inda kuburil anbiya wa ittikhadhiha masajid li'annahu yufdi ila syirki billah. Adapun kecocokan hadis terhadap bab ini adalah bahwa pada hadis ini terkandung padanya larangan, larangan dari menyembah Allah, beribadah kepada Allah dilakukan di sisi kuburan para nabi, ya, dan dijadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid-masjid yang dilakukan sholat padanya. Ya. Karena apa? Perbuatan ini, bentuk ibadah yang seperti ini, yufdi ila syirki billah, bisa mengantarkan kepada syirik pada Allah. Ma yustafadu minal hadith. Ya, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadith ini? Yang pertama, al-man'u min ittikhadhi quburil anbiya wassalihin masajid yusalla fiha lillah li anna dhalika wasilatun ila syirk. Bahwa pada hadis ini mengandung faedah larangan, larangan dari menjadikan kuburan para nabi ataupun orang-orang yang soleh sebagai masjid yang dilakukan sholat padanya. Ya. Yang dikatakan walaupun sholatnya karena Allah, namun kalau dilakukan di sisi kuburan tersebut, maka itu dilarang. Karena hal ini adalah merupakan wasilah, ya, yang akan mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Yang kedua, syiddatu ihtimamir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa'tinaihi bitauhid wa khaufihi an yu'azzama qabruhu li'anna dzalika yuhdhi ila syirk. Sangat perhatiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, betul-betul memperhatikan yang namanya urusan tauhid. Dan juga sangat khawatirnya beliau alaihi salatu wasallam kalau-kalau kuburan beliau nantinya diagungkan. Ya. Karena hal ini akan menyampaikan seseorang, mengantarkan seseorang kepada syirik. Yufdhi ila asyirik. Yang ketiga, jawazu la'nil yahudi wan nasara wa man fa'ala mithla fi'lihim minal bina'i 'alal qubur wa ittikhadhiha masajid. Bolehnya untuk melaknat Yahudi dan Nasara dan orang yang melakukan seperti perbuatan mereka ini dari membangun di atas kuburan masjid. Ya. Yang keempat, bayanul hikmati min dafni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa anna dhalika liman il iftitani bi. Penjelasan ataupun penerangan akan hikmah, hikmah dari dikuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Dan bahwasanya hal ini di antara faedahnya, hikmahnya apa? Liman il iftitani bihi, mencegah dari munculnya fitnah karenanya. Ya. Walau la dzalik ubriza qabruhu, di antara fitnahnya itu. Yang dikhawatirkan ketika kuburan beliau dinampakkan, artinya dikubur di luar, sehingga manusia semua melihatnya, Ya, akan dilakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Yahud dan Nasara terhadap kuburan para nabi mereka. Yang terakhir, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basharun. Yajri alaihi ma yajri alal bashar minal maut wa syiddatin nazar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, mengenai beliau apa yang mengenai manusia dari kematian dan dari sakarat. Ya. Kematian dan sakarat, perkara-perkara yang datang sebelum kematian, ya. Dari sakit, kepayahan, ya. Dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala. Masih ada beberapa riwayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Qala wali muslimin an Jundub ibni Abdillah. Qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqulu inni abru ila Allah an yakuna li minkum khalil fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan walau kuntum mutahidan min ummati khalilan latakhadtu Aba Bakrin khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna kubura anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul kubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Dan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal lima di sini ya, dikatakan 5 hari ya, atau dikatakan dalam pendapat yang lain ya 5 tahun ya, sebelum beliau meninggal 5 hari atau 5 tahun ya, terjadi khilaf dalam masalah ini. Wa huwa yaqul, beliau pernah mengatakan, inni abra'u ilallah, sesungguhnya saya berlepas diri kepada Allah artinya saya mengingkari an yakuna li minkum khalilun untuk adanya khalil bagiku dari kalian. Khalil ya, kekasih. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan, karena Allah telah menjadikanku sebagai khalil. Ya. Sebagaimana pula Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jadi khalilullah, kekasih Allah, ada 2, Nabiullah Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Ya. Walau kuntu, seandainya saya boleh untuk menjadikan dari kalangan umatku ini kekasih, sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Sebagai khalil. Ya. Namun itu apa? Ya. Tidak terjadi dan dilarang. Ala, ketahuilah, wa inna man kana qablakum, bahwa orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi dan Nasara, kanu yattakhidhuna kubur anbiya'ihim masajid. Mereka ini ya, dari kebiasaan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya. Menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ketahuilah, fala tattakhidul kubur masajid. jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa ini anhakum an dzalik, karena saya telah melarang kalian dari hal ini. Kita lihat keterangan dari Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala at-Tarajim. Jundub, ya, sedikit biografi tentang beberapa nama di sini. Jundub huwa Jundub ibnu Abdullah ibni Sufyan al-Bajali, sahabiyun masyhur, sahabat yang ya, terkenal. Mata ba'da sittin radhiyallahu anhu, meninggal dalam usia 60 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakrin huwa Abu Bakrin As-Siddiq Abdullah ibn Uthman, namanya adalah Abdullah bin Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab At-Taimi, khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang berapa Harun? Khalifah yang keberapa Abu Bakar? Satu, ahsanta. Wa afdalu sahabati bil ijma', dan beliau adalah sahabat yang paling utama dengan kesepakatan. Mata sanata 13 walahu 63 sana. Beliau meninggal di tahun 13 Hijriah dalam umur 63 tahun radhiyallahu taala anhu. 63 tahun. Baik, dalam riwayat disebutkan bi khamsin ay khamsi layalin, ya, 5 malam. Wakil, dan dikatakan dalam pendapat yang lain khamsi sinin, 5 tahun. Ini abra'u ay amtani'u wa ungkiru. Ini abra'u artinya saya mencegah dan saya mengingkari. Ya, saya mencegah, saya melarang, saya mengingkari. Ya. Khalilan, al-khalil huwa al-mahbubu ghayat al-mahabbah. Khalil, ya, adalah yang dicintai. Ya, ya, kekasih. Ya. Ghayat al-mahabbah, ya, dengan ya, kecintaan yang paling puncak. Ya. Ya. Lebih di atas Habib. Khalil kedudukannya di atas Habib. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa? Ya kekasih, Habib ya kekasih. Khalil juga kekasih. Kalau Khalil al-mahbubu ghayat al-mahabbah. Ala harfu istiftahin wa tanbihin. Ala, ya, ini tinjauan bahasanya adalah huruf istiftah, huruf yang dipakai untuk membuka suatu ucapan. Wa tanbih, dan juga huruf yang dipakai untuk menyampaikan peringatan. Ketahuilah, ya, peringatan. Mangkana qablakum, yakni al-Yahuda wa Nasara. Orang yang sebelum kalian, yang dimaksudkan adalah Yahud dan Nasara. Yatakhiduna kubura anbiya'ihim masajid, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Gambarannya adalah, ini untuk diperhatikan, ini penting. Menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, bentuknya atau gambarannya adalah bisolati indaha wa ilaiha. Ya, bisa dengan cara sholat di sisinya, sholat di sisi kuburan tersebut, wa ilaiha, atau sholat menghadap kuburan tersebut. Wa bina'il masajid, wal kibabi alaiha, bisa juga dengan apa? Membangun bangunan masjid. Ya, bangunan. Ya. Dan membangun semacam kubah di atas kuburan-kuburan tadi. Ya. Jadi misalnya kuburan itu enggak ada bangunannya, tapi orang melakukan sholat di kuburan itu. Ya, itu sama artinya menjadikan kuburan itu sebagai apa? Masjid. Ya, baik ada bangunannya ataupun tidak, ya, itulah gambaran menjadikan kuburan sebagai masjid. Al-makna al-ijmalil hadith, makna secara umum terhadap hadith ini. Yatahaddatsu sallallahu alaihi wasallam qubaila wafatihi ila ummatihi bihaditsin muhim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebelum wafatnya beliau, menyampaikan kepada umatnya dengan penyampaian yang muhim, yang penting. Fayuhbiru an makanatihi indallah, maka beliau menghabarkan kepada umatnya ini tentang kedudukan beliau di sisi Allah. Ya. Wa annaha balaghat a'la darajatil mahabbah, dan bahwasanya kedudukan beliau ini telah mencapai derajat yang paling tinggi dari mahabbah. Ya. Khalil. Kama nalaha abuhu Ibrahimu alaihi salam, sebagaimana ya, telah diperoleh derajat tersebut ya, bapak beliau ya, Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim maksudnya. Kalau bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya siapa? Rafa. Nama ayahnya Nabi kita siapa? Nama ayahnya Nabi kita siapa? Abdullah atau Ibrahim? Abdullah Ahsan, jangan ragu. Walidzalika nafa an yakuna lahu khalilun khairullah. Dan oleh karena itulah walidzalika nafa an yakuna lahu khalilun ghairullah. Ada cetakan yang lain enggak? Coba disimak kitabnya. Walidzalika nafa an yakuna lahu khalilun ghairullah. Enggak ada. Lianna qalbahu imtala'a min mahabbatihi wa ta'zimihi wa ma'rifatihi. Karena hati beliau alaihi salatu wasalam telah terpenuhi dengan kecintaan kepada Allah, pengagungan terhadap Allah, dan pengenalan terhadap Allah. Fala yattasi'u li ahadin, sehingga tidak dilapangkan, ya, tidak diperbolehkan bagi seorang pun ya, dalam permasalahan ini. Ya, walau kana lahu khalilun minal khalqi lakana Abu Bakrin As-Siddiq. Dan seandainya dibolehkan untuk Nabi memiliki khalil dari kalangan makhluk ini, sungguh Abu Bakar akan dijadikan sebagai khalil. Wa huwa isyaratun ila fadli Abi Bakar wa istikhlafihi min ba'di. Apa yang ada dari riwayat ini, adanya isyarah akan keutamaan Abu Bakar, dan ya isyarah pula beliau akan dijadikan sebagai khalifah pengganti beliau setelah wafatnya. Tsumma akhbara an ghuluwi al-yahudi wa nasara fi kuburi anbiya'ihim hatta sayyaruha muta'abbadatin syirkiyatan wa naha ummatahu an yaf'alu mithla fi'lihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang perbuatan hulunya Yahudi dan Nasara, tentang kuburan para nabi mereka, di mana mereka ini sampai menjadikan kuburan tersebut sebagai sesuatu yang disembah, sesuatu yang menjadi tandingan bagi Allah. Sehingga Nabi melarang umatnya untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Yahud dan Nasara. Munasabat al-hadithi lil-bab anna fihi an-nahya an-itikhadi al-kuburi amkinatan lil-ibadah. Bahwa hadith ini ada larangan dari menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat untuk dilakukan ibadah di situ. Li'annahu wasilatun ila syirki, karena menjadikan kuburan sebagai tempat untuk dilakukan ibadah ini adalah yang nantinya akan mengantarkan kepada kesyirikan. Wasilah ila syirik, mengantarkan kepada kesyirikan. Kama taf'alu al-yahudu wa nasara wa hayruhum min ahlil bidah, sebagaimana telah dilakukan oleh Yahudi dan Nasara dan yang lainnya dari kalangan ahlul bidah. Baik, ma yustafadu min hadits, beberapa faedah yang dapat diambil dari hadits ini. An-nahyu an ittikhadzil quburi amkinatan lil ibadah yusalla indaha aw ilaiha wa yubna 'alaiha masajidu aw kibabun hadhara min alwuqu'i fi syirki bisababi dzalik. Larangan dari menjadikan kuburan sebagai tempat untuk dilakukan ibadah di situ, di mana dilakukan sholat di sisinya atau menghadapnya, ya. Dan bisa juga dibangun di atas kuburan itu masjid, ya, atau kubah-kubah, masjid yang memang kalau dikatakan masjid bangunan berarti kan besar, bisa menampung orang banyak di dalamnya, atau cuma sekedar membangun kubah di atasnya yang mungkin yang bisa masuk cuma beberapa orang, ya, untuk melakukan ini dan itu, atau mungkin bahkan tidak bisa masuk ke dalamnya, ya. Baik. Hadharan minal wuku'i fi syirki bisababi dzalik. Ya, untuk memperingatkan umat agar jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan dengan sebab perbuatan ini. Ingat catatan penting, walaupun sholat yang dilakukan karena Allah, ya, bukan karena untuk menyembah penghuni kubur ini, karena Allah. Dilarang hal itu. ya, kalau dilakukan di sisi kuburan atau menghadap ke arah kuburan. Yang kedua, saddudz dzara'i al-mufdhiyah ila syirk, menutup celah-celah ataupun perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Hal-hal yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan ditutup, dicegah, diantisipasi. Ya. Berikutnya, itsbatul mahabbah lillahi subhanahu ala mayaliku bijalalihi. Ditetapkannya sifat al-mahabbah, cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaannya. Berikutnya, fadlul khalilain Muhammadin wa Ibrahim alaihi wassalam. Keutamaan dua khalil, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berikutnya, fadlul Abi Bakar As-Siddiq. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Namanya tadi sudah disebutkan, Abdullah bin Utsman. Wa annahu afdalul ummati ala al-itlaq, dan bahwasanya beliau adalah seutama umat secara mutlak. Dinomorsatukan beliau ini. Annahu dalilun ala khilafati Abi Bakrin As-Siddiq, sehingga ini merupakan petunjuk akan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala, faqad naha anhu. Wahuwa fi akhiri hayatihi. Suma innahu la'ana. Wahuwa fi siyaq man fa'alahu. Wassalatu indaha min dhalik. Wa in lam yubna masjid. Wahuwa ma'na qawliha khushya an yuttakhadha masjidan. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjida. Wa kullu mawdhi'in qusidati sholatu fihi faqad tukhidha masjidan. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Kama qala alaihi salatu wasalam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal ini dalam kondisi disampaikan hal tersebut di akhir kehidupan beliau. Kemudian dalam penyampaian tersebut beliau melaknat orang yang melakukannya. Dan sholat jika dikerjakan di sisi kuburan, maka termasuk dari hal ini. Meskipun tidak dibangun masjid di atas kuburan tadi. Dan inilah makna ucapan beliau, khusya an yuttakhadha masjidan, dikhawatirkan untuk dijadikan kuburan beliau sebagai masjid. Karena para sahabat mereka tidaklah membangun di sekitar kuburan beliau masjid. Dan setiap tempat yang ditujukan sholat di tempat itu, dilakukan sholat di tempat itu, maka sungguh tempat tersebut telah dijadikan sebagai masjid. Masjid artinya apa sih terjemahnya? Sajadah sujud, ya kan? Kalau masjid berarti tempat sujud. Semua tempat yang dilakukan sholat di tempat itu, maka sama artinya tempat tersebut telah dijadikan sebagai apa? Masjid. Ya. Fal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Ya. Semua tempat sebagaimana telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan juga sebagai alat untuk bersuci. Baik. Jadi keterangan yang antum harus paham ya tentang urusan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, gambarannya bisa seseorang sholat di sisi kuburan itu atau menghadap ke arah kuburan itu, atau sholat di dalam masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Ya. Baik. Insya Allah kita akan sempurnakan keterangan ini dalam pertemuan yang akan datang. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.